Baca langsung tanpa ada pemisah antara Phil dengan Nom Taufik. Ini romnya Phil ada berapa kan? Yang masuk dalam Phil? Marfu. Yang itu Phil Modori apa Marfu terus namanya? Tiga-tiganya. Kapan Marfu, kapan Mansur, kapan Najizum? Marfu ketika tidak masuk, tidak kemasukan Amin masuk. Sudah titik masih koma. Tidak itu. Kalau masuk Amin Najizum baru. Ketiga-tiga. Ambil kosong dari Amin Nasr dan Amin Najizum Marfu. Mansur kapan? Film Dari ya? Sebenarnya dimasukkan Nah, yang belum masuk Amil Nasok. Kalian menjizum? Tidak ada kalau air di Jangan sebulan itu sebuah kursyai. Kalau ada sebuah kursyai tidak ada salah biar kursyai. Tunggu, apa? Pertanyaan. Kapan film Dari? Kapan film Dari? Menjizum? Kan yang romnya tiga, yang film Dari Marfu, Mansur, Majizum. Tadi Marfu sudah, Mansur sudah, Majizum. Kapan dia Majizum? Ambil kemasukan anu, penjazum. Walam ya tasil. Nah, kita dah kena ini jazum. Nah, yang romnya film Dari tiga ini. Dari Ma'rob, keadaan yang romnya tiga, yang Marfu, Mansur, Majizum. Marfu, Ida Tajar, dan Nas, dan Jazim. Mansur, Ida Dakhal, Ani Nasib, dan Majizum. Jika dah keluar ini jazim. Dawal fil amar ma'rub am mabni. Ini mabni mabni asukun. Asukun daiman abadan. Ini ada sukun abadan kecuali yang apa? Sembilan manis. Mami ana apa? Sembilan manis apa? Al-fat. Fil amar mabni ala sukun abadan daiman kecuali bersama dengan nun niswah mabni ala fath. Hakadha indak Abu Salman wafiku fil amar yubna ala sukun daiman illa idza tasala bin niswah fa yubna al fath. Sahih hadzal qaul fil amar itu an fil amar mu'rab mabni niswah mabni ala madza sukun ida tajab ibni ida alam metos bi akhir si kalau bersambung dengan niswa maka ibn ala fat niswa ini akhir sama tadi kan niswa dan wafiku dan itu niswa sama apa lagi itu mabni ala sukun ida alam metos ibni syai wa mabni al-fath idza tasala bin niswah wa dam apa mabni al-dam mabni al-dam kapan sallahu jamaah mabni al-dam itu saya jemaah apa lagi bertiga apa lagi bertiga keadaan bina fil amri anda sebutkan lengkapi semuanya ada berapa? Kaknya kali ini semua tidak pernah kaknya kali ini di dalam amri ala mana? Mabini ala suku nah, mata kapan tadi mabni ala sukun? Belum selesai apa? Ya, belum. Kapan? Mabni ala sukun. Kapan? Mata? Apabila tidak bersambung dengan domir. Nah, dalam kasir domir. Apa lagi? Yang pertama mabni ala sukun. Yang kedua? Mabni ala dom kapan? Dom berikan bagus. Kita bersambung dengan wau jemaah. Wau jemaah yang ketiga. baru dua yang disebutkan. Hal yang ketiga atau cukup dua? Melengkapi lagi. Pikiran dan pusat. Ini ada empat. Empat kapan? Ketika bersambung dengan covid. Covid. Lagi baru tiga. Tiga nih. Nak, ada pendapat yang lain atau sepakat dari mencocok berapa dari berapa pendapat tadi yang sudah disebutkan? Enggak ada yang benar semua. Dan perlu sama ada empat sih. Apa? Ada empat. Mungkin Allah sukun idza kana sahul akhir wa lam yatasil wa akhir syai. Ini yang kedua hakun. Apabila bersambung dengan alif al-ithnain wa al-jam'i wa yulum annahu al-mutawatir. Kemudian wali an hakun illa. Idza kana apabila bersambung dengan huruf illa. Maka mengucapkan akhir. Kemudian memudian al-fathih. Apabila bersambung dengan hurun takit an-wasa. Lagi? Itu justru empat. Nah, masya Allah. Bagus. Yes. Yang pertama ditambah kata sukun. Yes, terlalu. Idza kana sanahir wa lam yatasil bi syai. Dan yang kedua idza tasala bi nun niswa. Ambil anas sukunnya dua keadaan. Idza kana sanahir wa lam yatasil bi syai. Idza tasala bi nun niswa. Itu yang ambil anas sukun. Ambil anas apa? Kita yang sukun dengan niswa. Sukun. Nama alas sukun, bukan alfat alas sukun. Ketika bersama dengan niswa, memberi alas sukun. Saya ijlisna, ya bana itu ijlisna, uktubna. Nah, atau ringkasannya yubna ala ma yujzamu bihi mudhari'. Fil amr yubna ala ma yujzamu bihi mudhari'. Kerjanya ada empat ya. Bina alas sukun, hakin nun, hati-hatin illa wa al-fat al-bina al-fat nunis tadi sih bukan untuk ibu-ibu nunis wah ambil al-sukun nuntokin ambil al-fat ibu-ibu kita membahas sukun ibu-ibu nuntokin. Dia menutup itu dengan sakit, dengan sakit. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, alhamdulillah. Kita orang tuan dan darah dan fiqih. Kalau ini orang dunia yang irbo. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalamu alaikum warahmatullahi Al-Fadha Saniyah, Syar Al-Muqajimah, Al-Ajurumiyah. Pada pembahasan terakhir dalam kitab ini, masih pada penjelasan Mu'alif dan Syarih Alhamdulillah tentang Mansubatil Asma' isim-isimnya dinasab. Sebelum Mu'alif bahwa semuanya ada 15 ya. Mansubatil Asma' ada berapa semuanya? 15. Ada 15. Yang pertama maf'ul bih. Lanjutkan yang berikutnya yang kedua. Qal mu'allif Muhammad ibn Muhammad ibn al-Jurrum firman. Qal babul masdar. Al-masdar huwal ismul mansub, huwal ismul mansub alladhi yaji'u tsalitsan fi tasrifil fi'l. Masdar itu isim yang dinasab. Huwal ismul mansub yang datang ketiga dalam tasrifan fi'il. Nah, contohnya darab yadribu darban. Ini darban ini apa? Masdarnya. Mu'alif untuk mempermudah penjelasan masdar yang biasanya dalam tasrifan Nugawi, urutan ketiga dia. Darabaya dari Budurban, Nasr Yansur Nasron, jelas Ejlisu, Judusan, itu masdar. Ada masdar sendiri yaitu Madalla ala ala hadatin mujarab ila zaman. Dia sebatas menunjukkan hadat, perbuatan kosong dari zaman. Bedanya dengan fi'il, kalau fi'il menunjukkan hadat dan berkaitan dengan zaman. Kalau masdar sebatas menunjukkan hadat, sebatas menunjukkan perbuatan, kejadian. Bisa dibedakan ya perbedaan antara masdar dengan fi'il. Kalau fi'il menunjukkan hadats dan zaman, dua-duanya menunjukkan hadats dan zaman, perbuatan sekaligus zaman, waktunya apakah lampau sedang terjadi atau akan terjadi. Adapun masdar hanya sebatas menunjukkan hadats, perbuatan, kejadian, kosong dari zaman. Dan indal basriyin, masdarnya adalah aslul mushtaqat, asal segala kalimat-kalimat pecahan. Mushtaqat seperti isim makan, isim zaman, isim fa'il, isim maf'ul, isim halah, seperti mushtaqat. Penjelasannya, qala syarih Muhammad Muhyiddin Abdul Hamid rahimahullah ta'ala, aqul qad arafa al-mu'alliful masdara bi anna, mu'allif telah memberikan pengertian definisi masdar yaitu alladhi yaji'u thalithan fi tasrifil fi'l, yang datang pada urutan ketiga dalam tasrifan fi'l. Wa ma'na dhalik, maknanya, maksudnya annaka law qala laka qa'il, jika ada yang berkata kepadamu sarif daraba mathalan, sebutkan tasrifan daraba sebagai contoh. Tasrif ghawi daraba. Karena kata betul madhi awalan sama tajib bil mudhari sama masdar. Tasrifannya, kamu sebutkan yang pertama fi'il madhi, kemudian fi'il mudhari, kemudian masdar. Fatakul daraba yadribu darban wa madraban fa huwa daribun adaka madrubun yadrib na tadrib dan seterusnya. Maka masdar adalah apa? Yang urutan ketiganya. Darban. Walaysa al-gharad hahuna ma'rifat al-masdar li dhatihi. Tujuan di sini bukanlah mengetahui masdar itu sendiri. Maksud dalam bab ini bukan mengetahui pengertian definisi masdar itu sendiri. Akan tapi tujuan di sini namal gharadu ma'rifat al-maf'ul mutlaq. Tujuannya adalah untuk mengetahui maf'ul mutlaq. Wa huwa yakunu masdaran. Maf'ul mutlaq adalah masdar dari masdar. Huwa ibarah, dan maf'ul mutlaq ialah ungkapan amma laysa khabaran mimma dalla ala ta'kid 'amilihi aw nu'i aw 'adadi. Kalimat yang bukan khabar, ma laysa khabar, akan tapi termasuk kalimat yang menunjukkan dan menguatkan amilnya atau menerangkan jenisnya atau menerangkan jumlahnya. Ini maf'ul mutlaq. Tujuannya salah satu tiga ini, apakah untuk menguatkan amilnya atau menjelaskan nau'nya atau menjelaskan jumlahnya. Ini akan diterangkan satu persatu contohnya, salah satu dari tiga tujuan dari maf'ul mutlaq. Faqauluna, ucapan kita laisa khabaran, maf'ul mutlaq bukanlah khabar. Mukhrijun lima kana khabaran min al-masadir, mengeluarkan kalimat itu adalah khabar dari masdar. Ma lima kana khabaran min al-masadir, mengeluarkan kalimat yang itu adalah sebagai khabar dari kalimat-kalimat masdar. Nah, kalau seperti ucapanmu fahmuka fahmun daqiqun, pemahaman adalah pemahaman yang jeli, daqiq. Di sini walaupun masdar, tapi dia sebagai khabar, maka bukan maf'ul mutlak. Mu'alif mensyaratkan, Asy'ari mensyaratkan maf'ul mutlak itu dia bukan khabar, nah masdar tapi bukan khabar. Karena itu tujuan masdar tersebut untuk menguatkan amilnya atau menjelaskan nau' jenis sifat ketika terjadi amilnya, atau menjelaskan jumlah adat amilnya. Wa qala mimma dalla ila akhirih. Dan ucapan kita mimma dalla dari yang menunjukkan la akhir yufid anna al-maf'ul mutlaq thalathu anwa'. Memberikan faedah bahwa maf'ul mutlaq ada 3 macam. Tujuan dari maf'ul mutlaq ada 3 macam. Yang pertama adalah awal al-mu'akkidu li'amilih, tujuannya untuk menguatkan amilnya. Untuk menguatkan amilnya, penunjukannya sama dengan penunjukan amilnya. Apa itu amil? Ma'aujiba tahun akhir itu mana wajib? Amil pada masdar maf'ul mutlaq, amilnya mana? Fi'ilnya itu amilnya. Amilnya adalah fi'il. Hafidhu darsa hifdhan, amilnya mana? Nah, hafidhu amilnya. Dia menunjukkan seperti yang ditunjukkan oleh amilnya, tidak lebih dari itu. Sehingga makna adalah untuk menguatkan amilnya. Hafidhu darsa hifdhan, aku benar-benar telah menghafal pelajaran. Wa nahwu farihtu biqudumika jadalan. Farihtu biqudumika jadalan, aku sangat gembira dengan kedatangan. Apa artinya jadalan? Sama dengan apa? Fariha. Jadalan sama dengan fariha, gembira, senang. Karena jadal bermakna farah, kegembiraan, senang. Ini yang pertama, tujuannya adalah mu'akid li'amil, apabila menunjukkan seperti yang ditunjukkan oleh amilnya, tidak lebih dari itu. Yang kedua, wasani albayyin li'an fi'l, untuk menerangkan jenis amilnya. Menerangkan jenis amil. Nah, contohnya, ahbabtu ustadzi hubban waladi abah. Aku mencintai ustadku seperti kecintaan anak kepada ayahnya. Dia menerangkan nau' amilnya. Kecintaannya seperti apa? Seperti kecintaan seorang anak kepada ayahnya. Contoh yang lainnya, waqaftu lil ustadzi waqufal mu'addabi. Aku berdiri nama ustaz seperti berdirinya orang yang beradab. Berdiri untuk orang yang tidak bangsa. Nah, ada larangan berdiri tempat, tidak ada orang datang yang berdiri menyambutnya, berdiri di tempat, sana ada ancaman larangannya. Adapun berdiri kemudian datang menemui orangnya, tidak maaf. Sebagaimana kisah Ka'ab bin Malik ketika menurunkan ayat Allah menerima taubatnya, ketika datang para sahabat yang pernah berdiri memberikan sambutan menemui beliau. Bukan berdiri tempat mengagungkan, adapun berdiri tempat memuliakan, mengagungkan, seperti yang sekolah-sekolah kadang gurunya masuk berdiri sama menghormat. Seperti ini. Wali. Apa? Wali, wali biasa. Kenapa? Kalau wali biasa. Wali mah. Di tetap di pendekar berjajar. Anak-anak muda gitu, kalau ada yang tang berdiri, berdiri saja. Kalau datang untuk menjemputnya enggak apa, menjemputnya datang kan tidak cuma berdiri tepatnya. Kalau ada tamu berdiri lagi. Berdiri lagi. Ada berdiri. Ada hadisnya, coba nanti dicek kembali. Nah ini yang kedua, mubayyin li nau'il 'am. Itu nilainya misalnya darabtul kalba misalnya darban syadidan. Aku mukul anjing dengan pukulan yang keras. Itu masuk dalam mubayyin li nau'il 'am. Saya kasar kubba dengan pukul saja. Apa itu? Kubba, kubbal walaji abang. Semuanya itu. Ya semuanya. Yang mafhum mutlaq. Mafhum mutlaqnya yang hubba. Hubba saja. Kalau ini mudhaf ilaih. Dari segi makna secara keseluruhan. Yang di arah mafhum mutlaq yang hubbanya saja. Kan jelaskan nau'nya kan? Nau' amilnya. Dia mencintai usahanya seperti apa? Seperti kecintaan anak kepada orang tuanya. Jadi al-walid di sini al-walad maf'ulbi aw na mudhaf ilaih hubbal waladi yang di Arab kalau dari segi Arab maf'ul mutlaq hubbanya saja masdarnya ya kalau dia tujuannya membayin apa lin amil harus disebutkan semuanya kalau hanya hubban saja enggak ada membayin nau'nya hubbal waladi abah jelas apa nau amilnya. Seperti contoh yang kedua, waqafdul ustadzi waqufal muaddabi. Kalau tujuannya untuk membayin nau amil harus ada muaddabnya. Kalau hanya waqufan berarti apa? Muakid di amil ini. Tapi yang di Arab sebagai maf'ul mutlaq hanya waqufa. Wa mudhaf al muaddabi mudhafun. Nah, berikutnya wasalid al-bayyin al-adad, menerangkan adad jumlahnya. Berapa kali terjadi amal tersebut? Berapa kali terjadi perbuatan tersebut? Nah, contohnya darabtul kasula darbatain, aku mukul orang yang malas dua kali pukulan. Nah, menjelaskan berapa kali terjadi amalnya. Wanahu darabtuhu thalathan darabatin, yang lainnya aku mukulnya tiga kali pukulan. Ithalatha sebagai maf'ul mutlak membagian yang ada di mudhaf darabati mudhafun ilaih. Naam ikhwan fil din rahimani rahimakumullah. Ini yang kedua dari mansubatul asma, yaitu masdar atau sebutan maf'ul mutlak. Masdar mansub untuk menguatkan amilnya atau menjelaskan nau amilnya atau menjelaskan adat amilnya. Ma laisa khabaran mimma dalla ala ta'kid 'amili aw nu'ih aw 'adadi. Kemudian anwa'ul maf'ul mutlaq, macam-macam jenis maf'ul mutlaq. Qala huwa qisman, maf'ul mutlaq dua macam. Lafdhiyun wa ma'nawi, lafdhi dan ma'nawi. Fa in wafaqa lafdhi lafdhi fi'il fa huwa lafdhi. Jika lafadznya sama dengan mencocoki lafadz fiilnya maka berarti maf'ul mutlaq lafzi. Nah contohnya qatal tu qatlan. Qatlan lafadznya sama dengan qatala. Wa in wafaqa ma'na fi'li duna lafzi fa huwa ma'nawi. Jika mencocoki makna fiilnya tanpa lafadznya, lafadznya berbeda namun maknanya sama. Maka berarti maf'ul mutlaq ma'nawi. Nah contohnya jalastu qu'udan wa qumtu wuqufan. Qu'udan lafadznya beda dengan jalasa tapi maknanya sama. Wukufan lafadznya beda dengan koma tapi maknanya sama. Wa masyudan yang semisalnya. Biasanya wa qulin kasu masdar alladhi yunsabu ala anna maf'ul mutlaq ila qismain. Masdar nasab sebagai maf'ul mutlaq ada dua macam. Al qism awal yang pertama ma yuwafiqul fi'la nasib lahu fi lafdhihi. Masdar yang mencocoki fi'il yang menasabnya. Masdar yang mencocoki fi'il yang menasabnya, amilnya, karena yang amil pada maf'ul mutlaq adalah fi'il. Mencocoki lafadz fi'il yang menasabnya. Bi'an yakuna mustamilan 'ala hurufi, yaitu terkandung padanya, tercakup padanya huruf-hurufnya. Wa fi ma'nahu aidan. Hurufnya dan maknanya juga. Bi'an yakuna al-ma'na al-murad al-fi'li huwa al-ma'na al-murad al-masdar. Yaitu makna yang diinginkan dari fi'il sama dengan makna yang diinginkan dari masdar. Nah, contohnya qa'adtu qu'udan. Huruf-huruf masdar semuanya apa? Terkandung padanya huruf-huruf fi'il. Huruf-huruf masdar terkandung padanya huruf-huruf fi'il. Wa darabtuhu darban wa dhahabtu dhahaban wa ma asyba dhalik. Maka ini maf'ul mutlaq apa? Laf nahdi. Karena semua huruf fi'ilnya ada pada masdar tersebut dan maknanya juga sama. Makna fi'il dan makna masdarnya juga sama. Wal qismu tsani yang kedua, ma yafiqul fi'l an-nasb ila fi ma'nah wa la yuafiqu hurufu. Masdar yang mencocoki fi'il yang menasab yang menasabkannya mencocoki pada maknanya saja dan tidak mencocoki pada hurufnya. Hurufnya beda, kalimatnya beda namun maknanya sama. Muradif dalam bahasa Arab, muradif. Bahasa Indonesia apa? Sinonim apa? Sinonim. Yang lafadznya beda tapi maknanya sama. Bian takuna huruful masdar ghairu hurufil fi'l, yaitu huruf-huruf masdar beda dengan huruf fi'il. Nah, wa dhalika nah contohnya jalastu qu'udan. Jalastu qu'udan. Fa inna ma'na jalasa huwa ma'na qu'ud. Qu'ud, ma'na jalasa sama dengan ma'na qu'ud. Wa laysa huruful kalimataini wahid, dan huruf kedua kalimat ini tidak sama, tidak satu. Hurufnya beda tapi maknanya sama. Maful mutlaq ma'nawi. Wa mithla contoh yang lainnya, semisal dengan itu, farihtu jadalan wa darabtu lakman wa ahantu ihtiqara wa kumtu wukufan. Contoh kalimat-kalimat yang beda lafadznya tapi maknanya sama. Farihtu jadalan, jadalan sama dengan fariha. Darabtu lakman, nah, lakman sama dengan dorban semakna. Ihtiqaran sama dengan ihanah, merendahkan. Meremehkan yang mana? Wa ma syada semisal itu Allah Subhanahu wa taala a'la wa a'la wa a'la. Nah, ikhwan fil din rahiman wa rahimakumullah, ini pembagian mafhum mutlak, ada dua lafzi dan ma'nawi. Jika huruf-huruf masdar sama dengan huruf fi'ilnya, yaitu semua huruf fi'il terkandung pada huruf masdar dan makna yang juga sama, berarti mafhum mutlak lafzi. Akan tapi jika hurufnya berbeda tapi maknanya sama, maka ini maf'ul mutlaq ma'nawi. Maf'ul mutlaq ma'nawi. Tamrinat latihan. Ij'al kulla fi'lin min al-fa'il atiya fi jumlatin mufidatain wa hati kulli fi'lin min masdarin mansuban 'ala an maf'ul mutlaq mu'akkad li'amil marhum wa bayyin naw'ihi maratan ukhra. Jadikan setiap fi'il dari fi'il yang akan datang pada dua jumlah mufidah. Setiap satu fi'il dibuat dalam dua jumlah mufidah. Dan datangkan setiap fi'il masdarnya. Setiap fi'il datangkan masdarnya mansub sebagai maf'ul mutlaq. Yang pertama sebagai mu'akid li'amili. Yang kedua sebagai mubayyin naw'i. Setiap fi'il dibuat dalam jumlah dua jumlah mufidah. Yang pertama maf'ul mutlaq mu'akid li'amili. Yang kedua maf'ul mutlaq mubayyin naw'i. Paham? Ada dua saja. Kalau mau tambah tiga, enggak apa dia. Rinset. Hah? Dair. Dair. Ija'an kula asmin asma'il ati yang maf'ul mutlaq fi jumlah fi'idah. Jadi kan setiap isim dari isim yang akan datang maf'ul mutlaq dalam jumlah fi'idah. Adil manzil. Cukup dua saja manzil. Sebelumnya dikumpul. Ada beres semuanya kan? Mengartikan, Ustaz. Yang mana? Aku benar-benar memukul ya. Sama dengan dorong atau dorong.